بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kesimpulan pelajaran kita, pendapat yang terbaik dalam masalah baca Al-Fatihah bagi makmum adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, hukumnya wajib dan bukan rukun, berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari bahwa Abu Bakrah bermasluk kepada Rasulullah alaihissalam ketika Nabi alaihissalam sedang rukuk. Abu Bakrah dapat rukuk bersama Nabi alaihissalam, dan pada hadis itu sesuai dengan lahiriah, makna yang tampak dari hadis, Abu Bakrah tidak menambah satu rakaat setelah salam Rasulullah alaihissalam, yang artinya rakaat yang dia dapatkan bersama Nabi alaihissalam pada saat rukuk terhitung didapatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, padahal dia tidak membaca Al-Fatihah. Ia hanya melakukan takbiratul ihram dengan cara berdiri, kemudian langsung rukuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya kewajiban baca Al-Fatihah gugur darinya dikarenakan dia wajib mengikuti imam yang sedang rukuk. Mutaba'atul imam hukumnya wajib, mengikuti gerakan imam dalam sholat wajib. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ila akhir hadis apabila imam bertakbir bertakbirlah, setelahnya apabila imam rukuk maka ikut rukuk ada, dan seterusnya wajib diikuti. Nah, karena Nabi SAW sudah rukuk, yakni sedang rukuk, Abu Bakrah tidak mungkin menyelisih Nabi SAW, tidak mungkin dia takbiratul ihram kemudian bersedekat ya, dan membaca Al-Fatihah menyelisih imam. Jadi hanya takbiratul ihram yang mengangkat kedua tangannya kemudian langsung rukuk mengikuti Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum hanya wajib karena gugur ketika berbenturan dengan kewajiban yang lain, yaitu mengikuti imam, mutabaratul imam. Seandainya rukun, maka tidak gugur, tidak bisa digugurkan oleh kewajiban yang lain. Artinya rakaat itu harus diganti. Rakaat itu harus diganti dengan rakaat yang lain. Artinya setelah Nabi SAW salam, harusnya Abu Bakrah berdiri untuk menambah satu rakaat, karena yang rakaat yang tadi yang tidak dibaca Al-Fatihah, rukunnya salah satu rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah sehingga tidak dianggap. Tetapi nyatanya hadis menunjukkan Abu Bakrah salam bersama Nabi SAW, artinya rakaat itu didapatkan olehnya, berarti baca Al-Fatihah bukan rukun, hanya wajib. Satu perkara wajib dalam sholat gugur karena udur, ya, gugur karena udur. Udurnya Abu Bakrah apa? Apa udurnya Abu Bakrah? Udurnya adalah kewajiban mengikuti imam. Nah, dipetik dari sini berarti hukumnya hanya wajib karena gugur apabila ada udur. Udur yang lainnya apa? Wajib apa jalfa juga mungkin juga gugur apabila ada udur. Selain itu apa yang saya sebutkan? Karena apabila apa? jahil, tidak tahu hukum sehingga tidak membaca Al-Fatihah. Udah yang lainnya. Abdullah. Karena lupa. Nah, Ibnu Baz mengatakan jika alasan mengikuti imam yang rukuk dianggap udzur, dia menggugurkan kewajiban baca Al-Fatihah, maka udzur jahil dan udzur lupa lebih ya, lebih lagi merupakan udzur. Nah, yang demikian apabila seseorang lupa baca Al-Fatihah ketika bermakmum, tidak masalah. Nah, dia tetap mendapatkan rakaat tersebut sah. Apakah dia harus sujud sahwi karena meninggalkan suatu perkara wajib? Ketika dia lupa, apakah harus sujud sahwi? Jika seseorang lupa baca Al-Fatihah di belakang imam, misalnya ada satu rakaat dia lupa baca Al-Fatihah, apakah dia harus sujud sahwi? Karena sujud sahwi itu disyariatkan apabila lupa satu perkara wajib. Sujud sahwi tidak, dia sekarang makmum. Sujud sahwi tidak. Sujud sahwi, yakni jika imamnya salam dia tidak salah, sujud sahwi baru salam. Atau ikut salam dan sujud sahwi. Begitu? Nah, bah. Muafiq, anta. Setuju? Begitu, sujud sahwi. Sama. Ini, kumpulan ini. Sebelah. Betul, sujud sahwi. Siapa yang setuju dengan jawaban itu, angkat tangan. Tidak ada yang setuju. Yang tidak setuju, angkat tangan. Tidak ada yang tidak setuju. Malah kok. Nah, siapa yang tidak setuju? Kayaknya ada beberapa yang angkat tangan, tapi belum malah. Nah, minta kan. Tidak setuju ya, betul. Fadhal. Siapa dekatnya di situ? Anda tidak setuju. Menurut antum gimana? Fadhal. Antum angkat tangan. Ada kira katanya. Siapa yang angkat tangan? Yang tidak setuju siapa ya? Tidak setuju. Angkat tangannya di atas kepala berarti biar ketahuan. Siapa yang tidak tahu? Subhanallah. Saya tidak setuju. Ada rincian nih, tafsir. Jika dia masbuk, maksudnya masbuk di sini ketinggalan satu rakaat atau lebih. Ketinggalan satu rakaat atau lebih, minimal ketinggalan satu rakaat. Artinya apa? Setelah imam salam, dia harus menambah satu rakaat karena dia ketinggalan satu rakaat. Nah, maka di sini dia sujud sahwi. Karena dia terpisah, penyelesaian salatnya terpisah dari si imam. Misalkan dia lupa baca Al-Fatihah rakaat ketiga atau rakaat keempat bersama imam. Dia hanya dapat rakaat ketiga atau keempat bersama imam, atau dapat rakaat kedua bersama imam, atau hanya dapat rakaat keempat. Nah, yang jelas dia masbuk ketinggalan rakaat yang harus dia tambah dalam imam salam. Dan di salah satu rakaat yang dia sholat bersama imam, dia lupa baca Al-Fatihah. Maka setelah imam salam, dia menambah kan. Kekurangannya terserah berapa kurangnya. Nambah satu atau dua, tergantung kekurangannya. Nah, maka dia sujud sahwi. Sebelum salam atau setelah salam. Kekurangan ditambal dengan sujud sahwi, kaidahnya kekurangan ditambal dengan sujud sahwi pada sebelum salam atau setelah salam. Sebelum salam. Sujud sahwi setelah salam itu apabila kelebihan. Nah, ini kekurangan berarti sebelum salam. Baik, Jika dia bukan masbuk, dalam arti tidak ada rakaat yang dia ketinggalan. Tidak sujud sahwi. Nah, tidak sujud sahwi. Itu yang tampak dari amalan sahabat. Nah, itu yang tampak dari amalan sahabat bersama Rasulullah SAW. Tidak diketahui ada satu sahabat pun yang sujud sahwi di belakang Rasulullah SAW pada salat berjamaah. Nah, jadi ini kesimpulannya, ini dihafalkan baik-baik. Alasannya dia mengulangi pendapat yang roji ini, karena ini yang kita pegang, benar-benar kalian pahami maknanya dan hujjahnya. Nah, sebaiknya makmum kapan membaca Al-Fatihah di belakang imam? Sebaiknya makmum membacanya saat imam diam. Saat imam diam, tidak membaca. Kapan itu? Sebelum membaca. Saat imam diam, sebelum membaca. Sebelum imam mulai membaca, ada kesempatan baca Al-Fatihah dibaca. Jika tidak sempat, tunggu sampai imam selesai membaca. Jika hal itu juga memungkinkan. Yang ada kesempatan setelah imam membaca, ya, memungkinkan, maka setelah imam membaca. Nah, namun biasanya imam setelah baca Al-Fatihah, baca amin, kemudian langsung baca surat setelahnya. Ya, setelah baca surat, kita akan pelajari nanti sunnahnya hanya diam sejenak. Nah, sunnahnya hanya diam sejenak. Dan sekaligus salah tambihkan bagi imam dan semuanya yang sholat, setelah qiraah jangan langsung takbir. Jadi jangan disambung. Selesai baca ayat terakhir dari surat yang hendak dibaca, langsung takbir. Keliru. Ada diam sejenak untuk menarik nafas, baru takbir untuk rukuk. Nah, itu tidak mungkin kan untuk baca Al-Fatihah. Jika imamnya menganut faham mazhab, yaitu sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah, bisa dia manfaatkan. Namun yang rajih, sudah kita lewati yang rajih, itu tidak disyariatkan. Tidak disunnahkan imam melakukan itu. Sengaja diam tidak langsung takbir, tapi sengaja diam yang memungkinkan selesai baca Al-Fatihah makmumnya sendiri. Yang rajih tidak disyariatkan. Yang disyariatkan selesai membaca surat, diam sejenak, menarik nafas, kemudian takbir. Jika begitu, kapan dia membaca? Membacanya adalah meskipun pada saat imam membaca Al-Fatihah atau surat setelahnya, tetap dibaca. Bisa dibaca saat imam membaca Al-Fatihah, ikut membaca bersamanya. Atau setelah imam selesai Al-Fatihah, setelah amin, imam baca surat, makmum membaca Al-Fatihah di belakangnya. Imam baca surat yang lain, dia baca Al-Fatihah. Nah, itu saat-saat yang digunakan pembaca Al-Fatihah. Yang jelas harus wajib baca Al-Fatihah kapanpun waktunya, meskipun saat imam membaca Al-Fatihah atau surat setelahnya. Dan yang dibolehkan dibaca oleh makmum hanya Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, makmum wajib diam untuk menyimak bacaan imam. Dan ini ijma' ulama. Selain Al-Fatihah, makmum wajib diam untuk menyimak bacaan imam. Apa ayatnya? Akhir surat Al-A'raf. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibaca, maka menyimaklah kalian dengan tenang. Nah, ingat Al-Imam Ahmad mengatakan ini dalam sholat wajib bagi makmum. Adapun di luar sholat, tidak. Nah, Adapun Al-Fatihah perkecualian, sudah kita lewati dalilnya. Nah, selain Al-Fatihah tidak ada dalil yang mengecualikan perintah dalam ayat. Kewajiban makmum untuk senang menyimak bacaan imam. Oleh karena itu, apabila seseorang misalkan dia sedang membaca surat, dia sedang membaca doa istitah, misalkan. Andaikan imamnya baca doa istitah yang pendek. Allahumma subhanakallahumma tabarakallahu ta'ala jaddus. Dia baca Allahumma ba'id bait, belum imamnya belum selesai. Dia belum selesai bacaan istitahnya atau dia baca wajah lillahi panjang, imamnya panjang. Bacaan pendek. Nah, dia belum selesai baca istitah, imamnya sudah mulai baca Al-Fatihah, langsung diam, jangan teruskan. Langsung diam. Jangan teruskan, tidak boleh. Haram diteruskan. Wajib diam menyimak bacaan imam. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Nah, satu-satunya yang bisa dibaca meskipun imam sedang membaca apa? Al-Fatihah. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita pelajari cara membaca Al-Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah. Pada mazhab Hanbali, yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin, pada mazhab Hanbali dalam Al-Insaf, yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin dalam Al-Syarh Al-Munzi, Al-Fatihah wajib dibaca lengkap. Wajib dipersyaratkan dibaca lengkap dengan ayat-ayatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya, harokat-harokatnya secara tertib, dan diwajibkan secara berkesinambungan. Jadi wajib, saya ulangi, wajib dibaca lengkap dengan ayat-ayatnya. Nah, kita sekarang menggunakan istilah wajib saja. Baik, wajib dibaca lengkap dengan ayat-ayatnya, kata-katanya, ya, huruf-hurufnya, dan harokat-harokatnya. Secara tertib sesuai urutan ayat, ayat 1 sampai ke 7, dan secara berkesinambungan, muwalat. Jika tidak lengkap, ada ayat, atau ada kata, atau ada huruf yang kurang, tidak sah. Tidak sah. Jika ada ayat, atau ada kata, atau huruf yang kurang, tidak sah. Jika ada tasdid yang ditinggalkan, tidak sah. Saya baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang kurang? Tasdidnya kurang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan rabbil alamin, tapi rabbil alamin. Tidak sah. Kenapa? Karena tasdid merupakan gabungan dua huruf. Ba sukun dan ba yang berharokat. Rabbil alamin berarti ba yang sakinah dibuang oleh dia. Rabbil alamin. Kurang hurufnya. Dan juga berubah maknanya jadinya. Tidak sah. Jika mengubah harokat, yang terjadilah, yang berakibat mengubah makna, tidak sah. An'amta dibaca an'amtu atau dibaca an'amti. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ahdinas siratal mustaqim, yang maknanya kalau an'amtu artinya apa? Aku yang memberi nikmat, padahal an'amta engkau ya Allah memberi nikmat, berubah maknanya. Nah, an'amti juga berubah. Sahih. Ihdina shiratal mustaqim, berilah kami petunjuk hidayah dan taufik. Dia baca ahdina, ahdina shiratal mustaqim, berilah kami hadiah, hadiahilah kami. Berubah mananya, tidak sah. Adapun jika terjadi lahan yang tidak mengubah makna, sah. Salah baca, salah harokat lahan, tapi makna tidak berubah. Misalkan dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdu, dia baca alhamdu, na'am, alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillah. Anda dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, alhamdi, yani alhamdu marfu, dia baca mansub alhamda, atau dia baca majrur alhamdi, maknanya tidak berubah, hanya saja lahan. Kalau baca lahan tapi tidak merubah makna, tidak masalah. Sah, yang penting tidak disengaja. Kalau disengaja haram, tidak boleh sengaja. Sengaja haram. Ya, ini bermain-main kalau sengaja. Nah, yang jelas lahannya jika terjadi, lahan seperti tidak merubah makna, tidak masalah. Nah, tapi tidak boleh melakukan itu secara sengaja. Ya, haram menyengaja melakukan itu. Soalnya jika urutan ayat tidak tertib, loncat gitu, terbalik, wajib segera dibenahi. Ya, jangan ditunda lama, segera dibenahi dan dibaca secara tertib, diulangi secara tertib dari bagian yang ketinggalan. Tidak perlu harus diulangi dari awal. Yang penting bagian yang urutan yang keliru itu saja yang ditertibkan. Nah, misalkan langsung baca intinya sholat, tapi lupa baca iyyaka na'budu, berarti kembali dulu ke baca bacaan iyyaka, kemudian ihdina shirotal mustaqim, ditertibkan seperti itu, dibenahi. Nah, jika tidak dibenahi dan dibiarkan urutannya keliru, maka tidak sah. Baik. Jika ada ayat yang dibaca terpisah dari ayat sebelumnya dalam waktu yang lama tanpa udzur syar'i, baca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, tiba-tiba dengar ada ribut-ribut suara, berhenti dia. Lama dia dengarkan. Setelah itu dia lanjut. Nah, ayat berikutnya. Mualafnya sudah putus. Tanpa udur syar'i. Tidak sah, harus dia ulangi dari awal. Al-Fatihah. Beda kalau ada udur syar'i. Nah. Baik. Atau terpisah dalam waktu yang singkat, sebentar saja tersingkat, ya, berhenti sejenak singkat, kemudian lanjut lagi, sah. Nah, jika ada huruf yang terganti dengan huruf lain, tidak sah. Nah, termasuk lahan juga. Nah, lahan terganti, satu huruf terganti huruf yang lain, tidak sah. Nah, kecuali ada satu yang butuh dibahas, yaitu ayat waladzallin. Nah, banyak orang yang susah membedakan antara dzal dengan dza. Makhrajnya hampir sama, bunyinya juga hampir sama. Nah, jika ada yang membaca walau dzallin, dia ganti menjadi walau dzo, dia juga jadi dzo, bukan dzo. Maka apakah sah atau tidak, ada dua pendapat kuat pada mazhab Hambali. Khusus yang ini. Ada dua pendapat kuat pada mazhab Hambali. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Yang masyhur, yang masyhur Sufyan, pindah ke sini. Nah, yang masyhur pada mazhab Hanbali sah. Yang masyhur pada mazhab Hanbali dianggap sah. Argumennya, alasannya, makhraj kedua huruf tersebut sangat berdekatan dan sulit membedakan antara keduanya. Terkadang kita sulit itu mendengar orang baca dot dengan dot, terkadang sulit kita membedakan ini dot atau dot, saking berdekatannya dan miripnya bunyinya. Meskipun beda jika dicermati dengan jadi beda. Nah, namun memang makhrajnya sangat berdekatan dan sulit dibedakan antara keduanya. Sehingga ini dianggap udur jika tertukar dhot dibaca Allah. Ada yang masyhur pada mazhab Hanbali dianggap sah, dan ini dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, lihat Majmu' al-Fatawa jilid 23 halaman 350. Bisa dicek, dilihat referensinya Majmu' al-Fatawa jilid 23 halaman 350, Ibnu Taimiyah merujukkan ini. Dan juga Ibnu Uthaymeen, juga Ibn Adimin dalam Asyarf al-Mumti merujukkan sah. Baik. Al-Hafil belajar baca Al-Fatihah baik-baik. Karena imma sholat jadi makmum, dan ini paling ringan. Hah? Karena dia makmum, Al-Fatihahnya wajib. Dan apabila ada udur-udur jahil misalkan, nah, dan yang lainnya dari gugur atau jadi imam, nah, ini tanggung jawabnya berat karena dia mengimami jamaah. Minimal sholat sendiri, sholat sendiri rukun. Imam dan sholat sendiri jelas rukun, tidak sah jika tidak benar bacaan Al-Fatihah. Belajar baik-baik baca surat Al-Fatihah. Nah, pastikan bahwa masing-masing kita sudah bisa membacanya dengan baik dan benar, sehingga salat kita jelas-jelas sah. Yang kedua, terkait tata cara baca Al-Fatihah, disunnahkan membacanya dengan cara waqaf, berhenti pada setiap ujung ayat. Disunnahkan membacanya dengan cara waqaf, berhenti pada setiap ujung ayat, tidak disambung dengan ayat berikutnya, dua ayat atau tiga ayat disambung bersama. Nah, bukan berarti tidak boleh, nah, tapi yang afdol, yang disunnahkan, yang afdol, pahalanya lebih besar, dibaca waqaf ayat per ayat. Berarti waqafnya berapa kali? Tujuh kali kan, Al-Fatihah ada tujuh ayat. Baik, dalilnya, dalil bahwa disunnahkan dibaca waqaf ayat per ayat, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ditanya tentang qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya tentang qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ummu Salamah menjawab, "Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan." Kata Ummu Salamah ketika ditanya tentang qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan," adalah Nabi alaihi salatu wassalam membaca dengan waqaf pada penghujung setiap ayat. Memotong bacaannya, menghentikannya, mewaqafkannya pada akhir setiap ayat. Pada akhir setiap ayat. Jadi ayat per ayat. Kemudian dibaca oleh Musallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita pelajari. Kita boleh orang saya Muslim. Kudsi. Bahwa Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang telah lewat menunjukkan ayat terpisah tersendiri yang memisahkan, yang memulai setiap surat kecuali surat Baro'ah. Nah, tapi Ummu Salamah di sini menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat pertama. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Nah, jadi ayat per ayat, waqaf pada setiap ujung ayat. Nah, hadits ini riwayat Ahmad. Hadits ini riwayat Ahmad. Dan yang lainnya. Dinilai sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dalam kitab Al-Irwa nomor 343. Al-Irwa nomor 343. Wallahu a'lam. Kemudian sebelum pindah ke matan berikutnya, karena matan berikutnya disebutkan oleh Sa'di rahimahullah adalah baca surat. Nah, ada satu sifat yang mengikut pada Al-Fatihah. Ya, dan itu hal yang ma'ruf. Boleh jadi tidak disebutkan di sini oleh Sa'di rahimahullah ya. Pada matan berikutnya kan langsung surat ya. Coba lihat matannya. Iya. Nah, boleh jadi tidak disinggung amin karena ini sudah ma'ruf, yakni diketahui bersama itu mengikut. Setelah baca Al-Fatihah baca amin. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu hukum baca amin setelah Al-Fatihah. Setelah itu nanti kita baca, kita pelajari cara membacanya. Nah, disunnahkan bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendiri baca amin setelah baca Al-Fatihah. Jadi bacaan amin ini sunnah bagi semuanya, baik dia imam, dia makmum, salat sendiri. Ini adalah mazhab Ahmad, pendapat lama Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Mazhab Ahmad, pendapat lama Asy-Syafi'i. Ketika masih di mana? Pendapat lama Syafi'i ketika di mana? Ketika di mana? Ya dikatakan pendapat lama Syafi'i di mana? Di ketika di Baghdad, di Irak. Nah, sebelum pindah ke Mesir. Adapun pendapat baru yaitu ketika sudah di Mesir. Karena beliau mengakhiri hayatnya di Mesir. Nah, pendapat barunya yang di sana, yang di Mesir. Kan di beliau murojaah kembali pendapat-pendapatnya yang lama yang dia fatwakan di ketika di Baghdad, ketika di Irak. Nah, sekian pendapat dia ubah. Nah, menjadi pendapat yang baru, berbeda dengan pendapatnya ketika di Baghdad. Nah, itu ketika di Mesir. Jadi pendapat lama ketika di Irak, di Baghdad. Pendapat baru ketika di Mesir. Nah, jadi ini pendapat lama Syafi'i, pendapat Ahmad. Pendapat nama Syafi'i dan jumhur. Jadi sekarang justru kita memilih pendapat lama Syafi'i, yaitu pendapat lama beliau yang benar, bahwa syariat amin berlaku untuk semuanya. Nah, imam, makmum, dan sholat sendiri. Mazhab Ahmad pendapat lama Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Dalil bahwa imam dan orang yang sholat sendiri membaca secara jahat. Nah, atau saya perhatikan sekaligus sebelum lanjut ke dalil. Ya, ini jika Al-Fatihah, nah perhatikan, jika Al-Fatihah dibaca secara sir, secara berbisik, bacaan amin pun sir. Pada sholat apa? Sholat sirriyah, sholat zuhur, asar. Ya, kemudian pada sholat jahriyah, maghrib, yaitu pada rakaat ke, nah, yang sir rakaat keberapa? Ketiga. Kemudian sholat jahriyah itu isya, yang sir rakaat ketiga dan keempat. Adapun sholat subuh tidak ada sirnya, semuanya jahriyah. Nah, jadi ketika Al-Fatihah dibaca sir, aminnya pun sir. Jadi mengikut kepada Al-Fatihah. Nah, pada sholat jahriyah rakaat pertama dan kedua dibaca secara jahar karena Al-Fatihahnya dibaca secara jahar, bersuara keras. Dan ini baik imam, makmum maupun sholat sendiri sama. Jika Al-Fatihah dibaca sir, berbisik, maka amin juga dibaca sir. Apabila Al-Fatihah dibaca secara jahar, maka yang bersuara keras, maka aminnya juga jahar. Baik imam, makmum maupun sholat sendiri. Berkaitan dengan tadi, ini mazhab Ahmad, pendapat lama Syafi'i dan jumhur ulama. Ayyib, dalil bahwa imam dan orang yang sholat sendiri membaca secara jahar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ammana al-imamu fa'amminu. Idza ammana al-imamu fa'amminu. Idza ammana al-imam, apabila imam membaca amin, jelaskan hadis ini. Dan hadis ini muttafaq alaih. Yani sekaligus mengingatkan kekeliru sebagian imam, dia setelah baca Al-Fatihah diam, tidak baca amin. Nah. Atau apa dia membaca amin tapi sir. Nah, tadi kita sudah dari mazhab Ahmad, pendapat lama Syafi'i dan jumhur mengikuti Al-Fatihah. Baik imam, makmum, mengusah sendiri. Jika Al-Fatihahnya jahar, berarti aminnya juga jahar. Jika Al-Fatihahnya sir, aminnya juga sir. Dalil untuk imam sekarang. Untuk imam dan orang yang salat sendiri membaca secara jahar. Ya, dan ini ketika Al-Fatihah jahar, idza ammana al-imamu fa'amminu, kata Nabi Sulaiman. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih, idza ammana al-imamu fa'amminu, jika imam baca amin, maka baca amin juga kalian. Jika imamnya baca amin sir, bagaimana kita bisa ikut? Kita tidak dengar. Atau dia diam, tidak baca. Sementara kita mengikut aminnya imam. Kata Nabi, idza ammana al-imamu fa'amminu. Jadi, jika imam sudah baca amin, kita mengikuti aminnya. Juga baca amin bersamanya di belakangnya. Wa fi riwayatin lil Bukhari fa innal malaikata tu'amminu. Fa innal malaikata tu'amminu. Karena sesungguhnya pada riwayat Al-Bukhari, salah satu riwayat Al-Bukhari, fa innal malaikata tu'amminu, karena sesungguhnya malaikat juga membaca amin. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan. Ini salah satu riwayat Al-Bukhari. Kemudian kelanjutan hadis muttafaq alaih tadi, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu. Ini kembali ke riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih yang tadi itu fa innal malaikata tu'aminu, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan baca amin. Ini khusus riwayat Al-Bukhari. Adapun kembali ke riwayat muttafaq alaih, idza ammana al-imamu fa aminu, apabila imam baca amin, maka kalian baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa barang siapa wafaqa ta'minuhu, aminnya, bacaan aminnya dia bersamaan dengan ta'min al-malaikat, dengan bacaan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, masyaallah, diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Idza ammana al-imam fa amminu, apabila imam baca amin, maka baca aminlah kalian bersamanya. Wa fi riwayat al-Bukhari, salah satu riwayat al-Bukhari, fa innal malaikata tu'minu, karena malaikat juga ikut baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati, karena sesungguhnya barang siapa bacaan aminnya bersamaan, bertepatan dengan bacaan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Untuk sementara kita cukupkan dengan satu hadis, masih ada dalil yang lain. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi.